الرحيم الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبعد Terakhir sampai dengan ayat 46 dan 47 dari surat An-Nisa, surat yang keempat, di halaman 118. Poin A sudah dibacakan tentang maksud ayat. Berikutnya poin B, pengertian yang dapat diambil darinya. Pengertian yang kita dapatkan dari rangkaian ayat 46 dan 47 terkait orang-orang Yahudi. Di ayat 46 disebutkan minal ladzina hadu yuharrifunal kalima amma wadhi'i. Di sini kita dapatkan bagaimana Allah Ta'ala menjelaskan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mereka termasuk golongan umat terdahulu di mana Allah Ta'ala sudah menurunkan kitab kepada mereka. Mereka termasuk ahli kitab. Allah pernah menurunkan kitab, mengirimkan kitab kepada mereka. Lantas sikap mereka terhadap kitab yang Allah turunkan dalam hal ini Taurat, bukannya mereka beriman, tapi justru mereka, banyak kebanyakan mereka itu yuharrifunal kalima amma wadi'i, justru mereka mengubah-ubah isi daripada kitab tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan minal ladina hadu yuharrifunal kalima amma wadi'i, itu justru terjadi ada banyak kalangan dari mereka, hanya sedikit dari mereka yang mau beriman. Jadi mungkin tatkala banyak di antara mereka yang mau beriman dan sedikit di antara mereka yang melakukan kesalahan, mungkin Allah Ta'ala tidak banyak menyinggung, atau Allah Ta'ala pun masih berhak untuk membuat rapot merah terhadap mereka. Karena perilaku itu sangat sangat di luar batas. Bagaimana ayat dalam kitab yang Allah turunkan kepada mereka dalam rangka menunjuki mereka ke jalan yang benar justru diubah-ubah isinya. Nah, yang terjadi bukan sedikit di antara mereka yang mengubah-ubah isi Alkitab ini. Justru sebagian besar mereka yang mengubah-ubah, tidak mau beriman, justru ngobok-obok bolak-balikkan ayat. Nah, di sini Allah Ta'ala mencela perilaku mereka. Minal ladzina hadu yuharrifunal kalima amma wadi. Maka disebutkan di poin pertama di sini di halaman 119 dari brosur yang ada itu, satu orang beriman harus berhati-hati dalam mendengarkan atau menerima berita dari orang ahli kitab, terutama Yahudi. Tidak boleh langsung dibenarkan. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala perlu mengingatkan kita melalui ayatnya ini minal ladzina hadu yuharrifunal kalima amma wadi'i? Agar kita bisa mengambil pelajaran dari kejadian itu semuanya. Ayat Allah Ta'ala, ayat suci. Pengertian suci ini karena ayat ini datang dari Rabbul Alamin, gitu ya. Isinya datangnya dari Allah Ta'ala, isinya luar biasa. Mereka itu melakukan tahrif, ngubah-ubah isinya. Arahnya untuk memperbaiki akhlak, justru mereka buat guyonan. Dalam rangka ayatnya bunyinya dalam rangka mengingatkan mereka kepada kebaikan, justru mereka buat guyonan dari ayat-ayat semacam itu. Oh, ayat ini ayat purnu, gitu. Padahal konteks kalimatnya bukan ngajari orang untuk berpikir porno dan lain sebagainya. Justru mereka karena kufurnya mereka terhadap ayat Allah, kurang ajarnya sikap mereka kepada Allah Ta'ala, mereka melakukan tahrif, mengubah-ubah konteksnya, mestinya A diubah B dan lain sebagainya. Nah, pelajaran yang kita dapatkan di sini, orang-orang Yahudi mereka kepada ayat Allah saja berani melakukan hal semacam ini, apalagi kepada hal yang lainnya. Apa hal lainnya selain ayat? Banyak sekali. Mulai dari berita, mulai dari cerita, semuanya. Apa saja wujudnya? Itu. Kalau terhadap ayat Allah saja sudah berani ngubah-ubah maksud dan lain sebagainya dan artinya, apalagi terhadap selainnya. Informasi A dipelintir sama mereka. Gitu. Sampai mereka buat sedemikian rupa sampai semuanya itu masuk di nalar logis, ya. Mereka lempar ke khalayak. Dan itu yang terjadi di masa-masa kita saat ini, luar biasa. Sesuatu yang salah dikemas demikian rupa melalui media dan lain sebagainya. Sampai sesuatu yang salah tadi jadinya benar, kelihatannya benar. Akal kita mengatakan benar semacam itu. Dan sebaliknya, sesuatu yang benar mereka kemas sedemikian rupa yang jadinya tidak benar, jadinya salah, jelek dan lain sebagainya. Bagaimana mereka menjelek-jelekkan ulama-ulama kita? Sudah jelas track record-nya itu. Track record-nya jelas. Sejak muda bagaimana perjalanan ulama ini, sepak terjangnya sejak muda bagaimana, sampai sekarang, di akhir-akhir ini bagaimana. Semua yang sudah dilakukan ini jelas-jelas faktanya semacam itu dan mereka pun tahu dan semua halayak tahu, mereka buat kemasan baru, luar biasa. Dikemas sedemikian rupa sampai pada akhirnya manusia mengatakan orang ini orang jelek. Ini orang ngakunya alim, ini ngakunya ustadz, kiai, habib, kelakuannya kayak gini. Mereka kemas demikian rupa. Entah bagaimana caranya. Meskipun sudah bisa dipelajari ya gaya mereka. Apa kuncinya? Ya. Kita perang pemberitaan. Jadi bagaimana mereka berteriak kenceng dalam rangka menjelek-jelekkan, menjatuhkan karakter seseorang, dan kita pun muslimin tatkala menghadapi hal semacam itu, kita juga harus bertahan dengan hal yang sama. Karena ada kaidahnya, sesuatu yang jelek tatkala dia terus didengung-dengungkan, ini akan masuk, jadinya jelek. Sesuatu yang tadinya jelek dikatakan bagus, pada akhirnya telinga ini ada batasnya, ya. Akhirnya mereka berpaham, oh ini sesuatu yang baik padahal jelek. Bagaimana mereka membangun opini ini? Dan itu sudah terbukti berhasil. Tatkala itu tidak diimbangi, yaitu akan jadi malapetaka yang luar biasa. Lah, perilaku itu perilaku orang-orang Yahudi sejak zaman dahulu. Bagaimana mereka melakukan tahrif semacam ini, pemelintiran semacam ini? Oh, itu sudah kelakuannya orang-orang Yahudi zaman dulu. Sampai sekarang ini masih diadopsi. Karena apa? Sunnatullah semacam itu. Umat ini tidak akan berhenti sampai hari kiamat kecuali perilakunya itu ngikuti umat-umat terdahulu, terutama Yahudi dan Nasoro. Pasti itu. Pasti. Kalau dalam hadis itu kan disebutkan mengikuti mangkana qablakum, dalam hal ini Bani Israel, ahli kitab, Yahudi dan Nasoro, hadwan na'li bin na'li. Setapak demi setapak. Kalau langkah tapaknya itu habis kiri terus ke kanan sekian derajat, ya ngikuti sekian derajat. Kalau saja ada dari kalangan umat terdahulu itu satu ritual, satu perilaku peribadatan, bagaimana tiap orang itu masuk ke dalam lubang biawak. Ngapain orang masuk lubang biawak itu? Kan kurang kerjaan banget ya. Ini ada lubang biawak, biawak tahu biawak ya? Mirip kadal, mirip buaya. Mirip kadal tapi gedenya hampir sebuaya. Mau dikatakan buaya, siripnya tidak sekasar buaya. Mereka itu kalau buat rumah itu di lubang-lubang di dalam tanah. Kalau saja ada dari kalangan umat-umat sebelum kita, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mempunyai satu perilaku apapun juga akan ditiru umat ini. Sampai kalau ada di antara mereka itu yang masuk ke dalam lubang biawak, buh dalam rangka ritual atau apa, umat ini pun akan sama, ada yang mengikuti kelakuan kayak gitu itu. Subhanallah. Mereka punya adat kebiasaan ulang tahun ikut-ikutan. Ulang tahun, ulang tahunnya kalau mereka orang-orang kafir ya kita muslim maka dikemas apa? Allahu yubarik fi umrik ya, misalkan gitu, rotok ke Arab-Araban misalkan gitu. Iya toh? Apa neh gitu. Kalau dulu kan happy birthday kan gitu ya. Wah, itu kan mirip mereka. Sekarang diubah. Allahu yubarik fi umrik. Saya tidak menyatakan haram ya. Saya menceritakan bagaimana kelakuan umat akhir zaman ini akan meniru kelakuan orang-orang ahli kitab sedemikian rupa. Yang ekstrimnya tadi, kok sekedar ulang tahun. Ya. Yang lebih dari itu, yang lebih tidak masuk akal saja bakal ditiru. Masuk ke dalam lubang biawak, pasti akan ditiru. Ada dari kita yang menirunya. Sahabat masih ditunggoni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah masih hidup. Rasulullah masih hidup. Ya. Minta. Ya Rasul, orang-orang musyrikin itu punya dhatu anwat. Punya satu pohon yang biasa digunakan untuk nyendalkan waktu istirahat, naruh peralatan perangnya dan lain sebagainya. Kenapa kita juga tidak buat gitu? Dijawab sama Rasul seperti jawabannya umatnya Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam. Apa? Sama umatnya Musa ini minta sesembahan sebagaimana orang-orang musyrik itu punya sesembahan. Kama lahum aliha. Ya Musa, bahwa kita itu dibuatkan sesembahan sebagaimana orang musyrik itu mereka juga punya sesembahan gitu. Jadi hawa nafsu manusia ini secara umum itu sama, sama. Umat ini pun hawa nafsunya sama seperti umat-umat sebelumnya. Tidak lego kalau dalam hal peribadatan, dalam menyembah itu tidak ada simbol. Wah, itu gatel rasanya, gatel banget. Tidak percaya? Coba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneriaki kita Islam, Islam, Islam. Sampai umat akhir zaman teriakannya sudah beda. Islam hijau, Islam hijau, Islam hijau kan gitu. Yang lainnya Islam kuning, Islam kuning, terus Islam kuning. Yang lainnya Islam merah, Islam merah. Apa tuh Islam abang hijau kuning gitu? Saya tidak paham. Gini loh ya, coba kita sekarang kalau ketemu orang, waktu ditanya, kita jawabnya kita sebagai muslim, kita Islam, ra'la oralko. Loh, Islam yang mana? Kan gitu. Kan Islam banyak, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang merah, betul enggak? Sikru mudeng? Wela dalah, kucur ini. Piye caranya mudeng kayak gini? Ya kan? Islam itu tidak cuma satu. Islam itu ada yang kuning, gitu. Ana sing coklat. Ana sing ungu. Dan punya bendera, gitu loh ya. Lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu loh pernah ngasih kita, ngirim kita, ngundang kita ke Islam yang sebelah mana? Coba. Kira-kira Rasulullah ngajak kita ke Islam yang merah atau Islam putih atau hitam atau mana warna, silakan pilih. Saki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya bengok iki wis cetha Islam tekan ngisore krungune Islam hijau, Islam kuning gitu. Sejak kapan gitu loh. Lah pantes banyak dari kalangan saudara-saudara kita yang bingung gitu loh. Islam sing bener sing di, oh Islam kok bener sing di, Islam kuwi sing bener gitu loh. Yang justru kurang bener tatkala Islam ini ditambahi gitu loh, nganggo dicat barang Islam hijau gitu ya. Nah nanti teman-teman ya, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang masih belum paham, tanya sebelahnya, wi karepe ustaz iki apa to, Islam hijau, Islam abang, Islam kuning wi. Ya kan, karena menurut saya apa yang saya sampaikan ini sudah cetho gitu loh, menurut saya gitu loh. Loh kok bisa? Iyalah, saya coba jenengan sederhana saja saya tanya gitu tadi. Kira-kira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu waktu diutus itu bawa Islam yang mana gitu loh. Kalau sekarang Anda menganggap Islam itu ada banyak gitu. Islam itu cuma satu. Yang bikin banyak itu ya mereka-mereka itu yang nafsunya itu mengikuti mangkana qablakum, mengikuti umat-umat terdahulu. Namanya nyembah itu harus ada wujudnya. Loh, di sini ini pendidikan beriman kepada Allah di situ itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunash shalah. Justru namanya orang beriman itu beriman kepada sesuatu hal yang gaib, bukan barang gaib loh. Beda istilah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Bil ghaibi di sini lebih ke arah positif. Bagaimana Allah Taala mengiming-iming orang beriman kepada akhirat, kepada jannah, dan menakut-nakutinya dengan nar. Sejauh apa kita beriman terhadap apa yang Allah sampaikan, disitulah keimanan kita. Beda kalau orang sekarang istilahnya percaya barang gaib. Barang gaib ini sesuatu yang ke arah negatif. Apa? Adanya kekuatan selain Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu memberikan manfaat dan madarat, padahal itu semua salah. Yang mampu memberikan manfaat dan madarat itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala saja. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala berkenan memberikan manfaat dan madarat itu melalui jalannya. Aku berikan izin kepada jin untuk mencelakai hambaku yang namanya si Fulan. Bisa Allah ta'ala menyatakan demikian. Tapi tatkala Allah menyatakan jin A itu tidak bisa mengganggu, mencelakakan hambaku Fulan B, ya tidak akan pernah terjadi. Itu sunnatullah yang Allah tetapkan dalam mengurusi alam semesta ini. Semuanya sama. Semuanya sama. Tatkala sekarang akal kita mampu menerima proses penciptaan makhluk itu mulai dari ini dan lain sebagainya sampai dalam kandungan lahir, tumbuh kembang dan Allah subhanahu wa ta'ala mampu mengubah segalanya di luar ilmu yang dimiliki manusia. Contoh, bagaimana Allah ta'ala menjadikan Bani Israel yang mereka itu menentang aturan Allah subhanahu wa ta'ala, mukanya diubah sedemikian rupa jadi monyet, kera, dan babi saat itu juga. Loh, piye caranya Allah ta'ala menghapus itu? Allah ta'ala punya ilmunya dan semua melalui sunnatullah. Tatkala ilmu yang dimiliki manusia sekarang, semua ciptaan itu tergantung pada genetiknya. Tinggal Allah main di genetiknya saja, selesai. Susunannya diubah. Bima syaa Allah, dengan sesuatu yang Allah kehendaki. Terserah Allah Ta'ala. Tidak gaduh nalar. Sekarang ibaratnya jenengan punya handphone. Ya. Untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain, jenengan cukup pencet sekali gini saja, sudah calling. Sudah bisa bicara dengan orang yang di seberang jauh sana. Yang ini tidak pernah dimasuk akal bagi orang-orang zaman purba, zaman dahulu. Lah ini perbedaan akal manusia. Lah sama tatkala Anda tidak bisa memahami bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berkuasa, bersikap, bertindak, akal Anda belum nyampe, gitu saja. Faktanya sekarang orang di nun jauh di sana bisa komunikasi. Yang ini tidak bisa, tidak pernah dipahami oleh orang-orang yang peradabannya masih terbelakang, tidak tahu teknologi dan sebagainya. Lah, jawabannya pun satu. Kenapa Anda tidak bisa memahami bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala bisa mengubah ciptaan dalam satu kesempatan, satu detik, sekejap? Disitulah akal Anda masih berhenti. Tidak mampu mengimani kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang terbatas itu bukan Allah ta'ala, tapi akal Anda dalam memahami Allah ta'ala. Sudah itu saja. Jadi kalau sudah kita tahu hal semacam ini, namanya orang beriman itu peradabannya selalu maju. Pasti namanya orang beriman itu akalnya itu selalu maju. Bagaimana dia bisa mengimani, mempercayai, meyakini sesuatu yang tidak bisa dilihat kasat mata? Luar biasa. Ciptaan Allah yang namanya jannah, yang ditawarkan kepada kita semuanya. Luar biasa. Lah, orang-orang Yahudi ini, mereka tidak mampu menembus akalnya. Mereka akalnya tidak mampu menembus ini, maka mereka tidak bisa beriman. Maka perilaku mereka semacam itu. Minal ladina hadu yuharrifuna al-kalima amma wadi. Kembali ke sini, bagaimana mesti sikap orang beriman itu harus berhati-hati dalam mendengarkan atau menerima berita dari orang ahli kitab, terutama Yahudi. Terhadap ayat Allah saja mereka berani main-main kayak gitu. Bagaimana dengan hal lainnya? Bagaimana terkait pemberitaan terhadap orang-orang beriman? Oh, jangan pernah percaya. satu pengalaman ya, pengalaman pribadi saja, saya tidak usah ceritakan orang lain. Tentang ayat bagaimana mesti kita bertabayun itu sudah dibacakan kepada saya sejak saya kurang lebih SMP. SMP, sudah tahu semua ya SMP ya? Sesudah SD itu SMP. Sebelum SMA itu SMP. Udah dibacakan, jadi pokoknya adanya berita, berita itu tidak semuanya mesti benar gitu loh. Tidak, sudah diwacani ping piro, wis mudeng karepe gitu ya. Selesai menginjak SMA. Pengalaman luar biasa bagi saya. Bagi saya pribadi. Bagi Bapak Ibu monggo nanti dilihat. Kira-kira enggak penting, cuman kayak gitu ya silakan. Tapi bagi saya sampai sekarang saya ingat sekali. Terus suatu saat pengalaman ini berawal dari datangnya informasi dari orang sekitar saya. Sekitar saya itu yang saya kenal maksudnya. Yang saya anggap informasi itu benar, gitu. Informasi itu benar. Beritanya kebetulan berita yang buruk. Berita yang jelek. Yang tidak enak bagi kita. Apa respon saya pada saat itu? Saya langsung membenarkan 99% berita itu. Loh, saya kan dapat informasinya dari orang yang saya kenal. Dari orang yang saya percayai. Gitu. Sudah, itu saja. Di satu sisi mungkin bisa dikatakan saya terlalu berhusnudon kepada saudara saya. Lah, di sini babnya bukan suudon, bukan husnudon. Ya. Tetapi di sini perlunya kita mencerna satu berita apapun juga. Dalam ayat lain disebutkan wa idza ja'ahun amrun minal amni awil khaufi adha'ubi. Ini kaitannya dengan perilaku orang-orang munafikin. Jadi sikap kita terhadap satu berita itu bukan lihat berita itu baik atau buruk dulu, tidak. Tapi bagaimana kita meyakinkan ini berita ini benar atau salah, itu pendidikan syariat semacam itu. Nah, langsung berita ini saya teruskan. Saya teruskan. Kebetulan waktu itu saya teruskan ke Al-Ustadz sebagai guru. Saya sampaikan. Saya ditegur gitu. Bentar, bentar. Berita ini dari mana gitu. Gitu. Lah waktu itu disampaikan kepada saya baru teringat. La haula wala quwata illa billah. Iya ya. Ini babnya bukan kita berhusnudon suudon kepada saudara kita. Loh, ini beritanya valid ini. Dari orang yang kita kenal. Apa dan ini. Tapi sejauh apa kita sudah bersikap menimbang betul-betul berita yang datang ini salah atau benar? Saya enggak bisa jawab. Iya, saya belum cross check. Cuman saya nerima berita dari fulan semacam ini. Dari beliau semacam ini, dari kiai semacam ini, dari ustadz semacam ini, dari mana saja. Lantas berita itu 100% atau 99,9 saya anggap benar. Lah ini salahnya kita di sini. Walhamdulillah. Pada saat itu saya dihadapkan pada satu filter yang cukup kuat dalam hal ini Al-Ustaz yang bisa menasihati. Coba, ini berita dari mana ini? Sudah begitu saja. Berita ini dari mana? Dan itu menyadarkan saya, oh iya saya belum cross-check. Sekali lagi saya tekankan. Ayat tentang bagaimana kita mesti menimbang sesuatu, menimbang satu berita. Apakah ini berita benar atau berita salah, itu sudah dibacakan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau ini diterima orang-orang yang tidak pernah dibacakan ayat tersebut? Tidak pernah dididik, bagaimana mesti bersikap menghadapi satu berita, berita apapun juga, baik berita positif ataupun negatif di mata kita. Kita pernah dibacakan ayat pun itu kadang lupa, tidak tahu prakteknya bagaimana, penerapannya bagaimana, tidak ngerti bagaimana harus bersikap. Luar biasa. Lah di sini Allah Subhanahu wa taala dengan kelembutannya memberikan ilmu kepada hambanya. Oh, saya baru sadar. Bagaimana sih menerapkan ilmu ini? Bagaimana sih menerapkan ayat ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Oh, begini tuh caranya. Dan sekarang zaman sudah zaman fitnah. Informasi itu tidak perlu disampaikan tatap muka ketemu, melalui satu alat canggih, satu media komunikasi, media sosial, tulisan tok. Tidak tahu yang menyampaikan siapa, wujudnya kayak apa, makhluknya kayak apa, ada atau tidak, semuanya itu serba maya. Apa maya? Maya itu kebalikan nyata. Ada dunia maya, ada dunia nyata. Kalau dunia nyata, kita masih ketemu orangnya. Orangnya cerita kepada kita. Oh, tahu sanadnya. Ini berita datang dari si Fulan. Si Fulan ini orang yang saya percaya. Udah, saya percaya dengan berita itu. Itu pun salah. Kita sudah ketemu orangnya, kita percaya, tahu orangnya, kita percaya dengan orangnya, lantas kita menerima berita itu. Itu saja masih salah perilaku semacam itu. Kenapa? Salahnya di mana? Kita belum cross-check. Sejauh apa berita ini benar? Betul, saya kenal orang itu baik. Soleh. Tidak ada kurang cacat apapun juga. Berita yang datang dari dia saya anggap benar. Gitu. Ini saja masih salah. Kita masih perlu menimbang lagi, cross-check. Apakah benar? Sejauh apa berita ini benar adanya? Sekarang kita timbang. Dengan berita yang datangnya dari siapa kita tidak tahu. Sekedar di situ nama Pak Ijo, wujudnya siapa kita tidak ngerti. Oh ya, di situ ada fotonya. Apakah betul itu Pak Ijo yang dimaksud? Orangnya ya itu dan lain sebagainya. Semuanya serba tidak jelas. Kok lantas kita lah berbagi atau apa dan lain sebagainya? Ini zaman fitnah. Bisa saja itu semuanya bersumber dari satu sumber, perilaku orang Yahudi ini. Sangat mungkin sekali. Interaksi sekarang hampir tanpa batas kok. Orang Yahudi, mereka juga punya lobby ke Kiai. Kiai juga punya lobby ke Yahudi. Dan mereka tidak pernah sadar. Karena semua ini adalah boneka. Saya mengenal dia orang baik. Tapi hakikatnya dia siapa kita tidak tahu. Saya kenal baru setahun, baru dua tahun. Beda tatkala perkenalan kita memang sudah sekian puluh tahun dan kita betul-betul tahu siapa dia. Setahun sudah dianggap, wah kawan lama, kawan baik. Padahal kita tidak pernah tahu sejarah dia di belakang satu tahun itu. Akhirnya berita ini dibawa oleh sebagian tokoh, dilemparkan kepada muslimin dan jadilah menyebar di antara mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan, mengingatkan kita banyak ayat terkait pemberitaan itu. Di antaranya wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bi. Sikap perilaku orang-orang munafikin itu tatkala datang kepada mereka itu satu berita, baik itu berita soal keamanan ataupun bahaya, adza'u bi, mereka menyebar luaskan. Walau rudduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Kenapa tidak mereka mengembalikan semua urusannya ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam atau kepada orang-orang yang mampu mengambil istimbat dari hal tersebut dan justru tidak menyebarkannya di kalangan muslimin. Ini penting ini. Lah tatkala kita selama ini tidak tahu kepada siapa kita mesti menyampaikan permasalahan itu. Lah itu masalahnya di situ. Siapa pimpinan kita? Kita tidak tahu. Siapa yang kita ikuti? Kita tidak tahu. Apakah semacam itu ajaran yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita? Kita sholat itu diajari ada imamnya. Lah imam itu kan adanya cuma waktu sholat, waktu hidup ya terserah kita. Apakah begitu dalam kehidupan itu? Suatu konsep diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Konsep imamah, konsep kepemimpinan dalam hidup itu tidak dalam sholat saja. Dalam kehidupan sehari-hari kita mesti jelas siapa yang kita ikuti itu. Siapa pemimpin kita? Siapa yang kita dengarkan? Siapa yang kepada dia kita menyampaikan keluh kesah, kita sampaikan semua berita dan lain sebagainya. Tidak kepada semua orang. Mungkin anu deh, tanggane awake dhewe sedo tuku pedang lho iki. Wah, PKI kabeh lho iki. Wah, wis ini. Ini luar biasa ini. Loh. Ada apa ini? Iya ini kan isunya lagi banyak PKI dan lain sebagainya. Boleh isu kayak gitu. Tapi kepada siapa kita berbisik? Kepada siapa kita menyampaikan berita? Apakah kepada semua orang? Oh tidak. Tidak. Berita keamanan maupun berita bahaya itu tidak kepada semua orang kita boleh bicara. Sampaikan kepada orang yang bertanggung jawab. Siapa pemimpinmu? Gitu loh. Wah iya nanti terulang lagi nih berita soal kejadian di Ambon apa tidak. Sampaikan kepada pemimpinmu, sampaikan. Tidak kepada tetanggamu, tidak kepada semua orang. Gitu loh. Lah seringkali kita dalam kehidupan sehari-hari ini untuk menghadapi hidup ini kita seringkali melupakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan cara bersikap mendengar berita saja Allah taala sudah atur. Mana mungkin perkara yang lebih besar dari itu Allah tidak ngatur. Luar biasa syariat ini. Kita dengar tut iki opo iki? Berita maksud saya. Kita diajari bagaimana mesti bersikap. Lah kalau tutnya itu kentut, sama. Allah Ta'ala sudah ajari kita adab akhlak bagaimana waktu telinga kita itu mendengar kentut. Golek sapa sing kentut, sapa sing kentut? Apakah semacam itu? Oh, tidak sama sekali. Akhlak adab yo tut, yo bentut. Kalau itu entut. Dengar entut saja itu kita diatur, diajari bagaimana bersikap. Akhlaknya golek sapa sing kentut, golek. Tidak boleh. Coba cari sisi kehidupan ini yang tidak pernah tidak ada aturannya dalam syariat. Kalau tidak ada, adanya kita belum tahu, itu saja. Semuanya itu sudah diatur oleh Allah dan Rasulnya. Luar biasa. Cara jalan diajari, cara berbicara, cara memandang, cara bersikap, semuanya. Bangun tidur lagi, terus semuanya sudah diatur oleh Allah dan Rasulnya. Lah kok dalam hal mendengar berita, terutama berita dari orang-orang Yahudi, sikap kita membenarkan 100%. Wah, yang di TV semua sudah begitu kok. Wah, yang di internet aja semua sudah begitu kok. Wah, ini pasti begini. Tidak, muslimin akan kocar kacir, akan terumbang ambing. Karena apa? Tidak tahu, tidak satu komando, tidak tahu siapa pemimpinnya, tidak tahu siapa yang didengar. Yang didengar, saya memilih mendengar Mbah Google, yang lainnya saya lebih mendengarkan TV, yang lain saya lebih mendengar WA, yang lain, wah sebutkan semuanya. Padahal Allah dan Rasulnya tidak pernah menyebutkan di dalam ayat untuk kita mengikuti semua itu. Bahkan justru Allah Subhanahu wa taala ngajari kita, mengenalkan kita minal ladina hadu yuharrifunal kalima amma wadi'i. Kelakuannya orang Yahudi itu, mereka itu terhadap ayat-ayat Allah dalam kurung saja, bahasa saya, berani kok melakukan tahrif, melakukan perubahan-perubahan, memelintir berita, memelintir isi ayat. Berani kok mereka kok. Lah kok orang kayak gitu masih saja dipercaya? Itu yang geblek, itu yang bikin berita atau yang dengarkan gitu. Jangan pernah percaya. Orang beriman harus berhati-hati dalam mendengarkan atau menerima berita dari orang ahli kitab, terutama Yahudi. Semuanya, sebagian kecil di antara mereka orang-orang baik, betul. Orang-orang baik. Nanti silakan dilihat surat Al-Maidah, ada. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit dari mereka yang beriman, bertakwa dan lain sebagainya. Sedikit. Saya tidak menyatakan tidak ada, semuanya jelek tidak. Baik Yahudi maupun Nasara, ada sedikit dari mereka yang betul-betul taat memperhatikan perintah Allah Ta'ala. Oh ada di antara mereka, tapi sedikit sekali. Kebanyakan mereka, ini kelakuannya. Yuharrifuna al-kalimah amma wadi. Saya waktu menyampaikan ayat terkait surat Al-Baqarah, bagaimana dalam surat Al-Baqarah itu Allah Ta'ala bok-bok luar biasa, bukai, belejeti kelakuan orang-orang Bani Israel, terutama ahli kitab Yahudi dan Nasara. Ada di antara peserta itu yang tidak terima. Apa kata dia? Sejak awal kok dikatakan Yahudi, Yahudi, Yahudi. Seakan kita diarabkan gitu. Jadi menyatakan Yahudi jelek, orang Arab baik. Saya katakan tidak. Alasan dia kenapa? Karena saya mempunyai teman Yahudi yang luar biasa baiknya pada saya. Saya justru pernah ditikam dari belakang, dikhianati oleh saudara saya sendiri dari Muslimin. Dan si Yahudi ini justru baiknya luar biasa, kata dia. Makanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan istitsna, memperkecualikan illa qalilan minhum. Mungkin yang itu temanmu itu termasuk illa qalilan minhum. Di sisi lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga dalam surat Al-Baqarah, "Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Jadi, mana yang akan Anda percayai? Silakan. Allah taala sudah memperingatkan, jangan pernah percaya sama mereka. Karena apa? Walan tardha, mereka tidak akan pernah ridho. Bukan tidak ridho, tidak akan pernah ridho. Angkal Yahudu walan Nasoro, tidak akan pernah ridho kepadamu, baik Yahudi maupun Nasoro. Jadi bagaimana? Di satu sisi Allah Subhanahu wa taala memperkecualikan sedikit dan lain sebagainya. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala dengan keras mengingatkan kita bagaimana kita bersikap pada Yahudi dan Nasoro. Dan Allah memperkecualikan sedikit. Bagaimana Anda mencari yang sedikit ini? Sedangkan mereka licik luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, orang ahli kitab terutama Yahudi tidak segan-segan untuk terang-terangan menolak dan mencemooh Rasulullah ataupun ahli Islam. Ini luar biasa. Ini juga fakta, ini nyata, ini bukan katanya, tapi sudah terjadi. Sejak zaman dahulu bagaimana mereka itu mencemooh para utusan Allah. Kita lihat Nabi Musa alaihissalatu wassalam, Nabiullah Isa. Luar biasa gangguan mereka. Dan nabi-nabi yang lain, Allah ngirim nabi kepada mereka itu ratusan ribu. Berapa ribu yang mereka bunuh. Ya, luar biasa. Kita lihat mungkin video-video tentang saudara kita di Rohingya. Bagaimana kelakuan orang-orang musyrik itu memang betul-betul menjijikkan. Kalau mereka mau membunuh, kalau kita dalam syariat ya, kalau diperintahkan untuk bunuh, mau bunuh ya bunuh. Tidak dimainkan dulu. Tidak disiksa, tidak apa. Mau bunuh, bunuh. Dalam peperangan. Misalkan gitu ya. Mereka tidak disiksa. Orang hidup diguyur bensin, dibakar. Kalau mau bunuh, bunuh silakan langsung bunuh. Bukan pakai mainan. La haula wala quwata illa billah. Itu kelakuan orang-orang kafir. Semacam itu. Sikap mereka dalam mengganggu terhadap mereka yang tidak disukai, luar biasa kayak gitu. Sama sikap Yahudi dan Nasara terhadap nabi-nabi mereka, luar biasa mereka mengganggu. Loh, kalau perlu membunuh, dan itu sudah terbukti, ribuan dari nabi mereka, mereka bunuh kok. Itu kelakuan mereka. Tidak segan-segan untuk terang-terangan menolak dan mencemooh Rasulullah ataupun ahli Islam. Di zaman Rasul pun sama. Gitu. Sebagaimana dalam ayat wa yaquluna sami'na wa asaina. Dalam ayat 46 surat An-Nisa. Sikap mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yaquluna sami'na wa asaina. Ya, ya, kami mendengar tapi kami memaksiati. Kan ngece. Perilaku mereka kayak gitu. Wasma' ghairu musma'in. Kami dengar tapi tidak dengar. Bagaimana ini? Kalau dengar kan menjalankan, kalau tidak dengar maka tidak menjalankan. Kata mereka wasma' ghairu musma'in. Terus kata mereka juga wara'ina. Kalau dalam bahasa Arab ra'ina itu semacam dari riayah, gembala. Nah, gembala kambing itu kan ngemong ya. Ngemong. Ngemong menggembala itu ya ngumbar kambingnya sambil diawasi, ya perhatian gitu. Ini sama ra'ina itu dalam rangka ya Rasul tunggu, ibarat kita mendiktekan gitu tuh kecepatan. Ro'ina, tunggu kami, kita diemong, kita nulis kecepatan ini. Coba pelan-pelan sedikit lah, itu ro'ina maksudnya gitu. Mereka malah bersilat lidah, pakai bahasa mereka, pakai ada sinonim dari kata ini yang dalam bahasa Arab yang artinya juga bodoh dan lain sebagainya. Lah mereka mengarahkan ke kalimat-kalimat semacam itu. Ro'ina dengan tujuannya minta diemong, minta diperhatikan, minta bersabar atas mereka agar mereka bisa mengikuti untuk nantinya bisa beriman, justru mereka bersilat lidah bodoh-bodoh gitu. Bodoh, ini suatu kebodohan dan lain sebagainya. Itu sikap perilaku mereka dalam mencemooh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun al-Islam. Sikap mereka kayak gitu itu. Layyam bi al-sinatihim wa ta'nam fiddi. Dalam rangka itu tadi. Lidahnya ini lidah kufur, mempermainkan din, ya. Wa ta'nam fiddin dan dalam rangka mencemooh dinullah al-Islam ini. Ini kelakuan orang-orang Yahudi. Ya, ini yang dapat kita ambil pelajaran di sana. Apa yang mesti kita tahu dari mereka? Lah kalau sudah kita tahu tentang perilaku Yahudi semacam ini, ya tentunya kita jangan ngikuti omongan-omongan. Kalau mereka, kalau kita mau guyon, jangan guyon urusan ayat, misalkan gitu ya. Ayat jangan untuk mainan. Gitu. Sebagian video ada yang orang baca ayat kayak tasyabuh gitu tuh. Bar bismillah mburine moco Sprite Coca-Cola Fanta ngono lho. Lah itu masuk ayat toh ya. Ya kalau mau semacam itu ya enggak usah dimulai dengan bismillah biar orang tidak menilainya kamu lagi baca ayat gitu loh. Dan perilaku-perilaku pencemoohan terhadap din yang lainnya, terhadap ayat yang lainnya. Yang ketiga, orang kafir biasa menggunakan istilah yang samar-samar atau tidak tegas. Ya, dalam rangka mengejek atau menunjukkan permusuhan terhadap al-Islam dan muslimin. Nah, ini yang harus diperhatikan ini. Jadi untuk menghadapi fitnah akhir zaman semacam ini, jangan pernah malu. Jangan pernah malu. Jangan pernah malu untuk bertanya kepada mereka apa yang mereka maksudkan dengan istilah-istilah yang mereka datangkan itu tadi. Mereka mendatangkan satu istilah itu. Apa yang Anda maksud dengan istilah itu? Itu harus diperjelas. Jangan malu bertanya. Sesat di jalan bisa balik. Sesat dalam urusan syariat, dalam agama, dalam din. Bahaya. Gitu loh. Jangan sampai kita merasa malu. Karena justru orang-orang kafir kelakuannya semacam itu, menggunakan istilah-istilah yang samar. Teroris. Apa teroris itu? Istilah apa itu? Jelaskan apa yang kamu maksud dengan teroris itu. Jangan kita malah justru sok tahu. Yang datangkan istilah mereka, kamu yang harus menjelaskan apa yang kamu maksudkan dengan istilah itu. Jelaskan. Tatkala itu sudah jelas, kita bisa menempatkan diri. Oh, apakah itu yang kamu maksudkan itu benar? Dan kalau benar, kamu hadapkan kepada siapa dan lain sebagainya. Karena apa? Kalau tidak, ya itu tadi. Ra'ina, mereka bersilat lidah dengan istilah yang lainnya. Ra'ina yang kamu maksud apa? Makanya dalam surat Al-Baqarah, para sahabat dikatakan, La takulu ra'ina wa kulundurna. Ra'ina dan undurna itu artinya mirip, hampir sama. Tapi tatkala ra'ina ini di hadapan orang-orang Yahudi justru untuk permainan kata, lakukan. Pakai istilah yang jelas. Apa? Undurna. Biar mereka tidak bisa bermain-main dalam syariat ini. Gitu. Dan jangan cari kata yang tidak jelas. Kalau tidak jelas harus diperjelas dulu apa yang dimaksud di situ. Gitu. Jangan ngikuti mereka. Gitu. Karena itu kebiasaan orang-orang kafir itu. Nah, kalau sudah muslimin terjebak dalam permainan mereka, mengikuti istilah yang tidak jelas, arti katanya ya mau keluar lagi sudah tidak bisa. Mereka sudah menggiring kita dalam satu istilah, pokoknya namanya teroris itu ya begini gitu. Padahal kita tidak pernah tahu apa yang mereka maukan dengan istilah teroris. Gitu loh. Yang keempat, dengan sebab kekafiran yang dilakukan dalam hal ini dimiliki seseorang, maka dia akan semakin jauh dari Allah dan jauh dari kebaikan. Nah ini. Walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna lakana khairan lahum wa aqwam walakin la'anahumullahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Jadi yang menjadikan seseorang itu jauh dari Allah Ta'ala, jauh dari kebaikan, jauh dari rahmat Allah Ta'ala, itu adalah perilaku kafir dia, perilaku syirik dia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bapak-bapak bisa istiqomah tiap pagi kesini itu, ada masalah di sana, ada kuncinya gitu. Betul enggak? Betul enggak? Diem karena belum tahu ilmunya mungkin. Jadi kenapa bapak-bapak tiap pagi itu mau kesini? Ya karena bapak-bapak ada melazimi satu amalan yang bikin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian bisa istiqomah datang ke sini. Mau berani coba-coba? Coba lakukan satu perilaku maksiat, ya. Sidik wae. Ya. Kalau perlu disengaja, ngongkon-ngongkon elek tadi. Bukan ngongkon elek. Ini satu pemikiran. Suatu saat nanti bapak, ibu, saudara-saudari sekalian susah untuk berangkat ke majelis-majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis kebaikan, majelis yang dibahas di dalamnya ayat dan hadis. Coba dikoreksi, perilaku apa yang sudah bapak ibu lakukan? Itu pasti. Pasti itu. Jadi ada satu perbuatan yang bikin kita berat untuk melakukan kebaikan. Apapun juga wujudnya. Sama, tatkala bapak ibu selama ini dikasih keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan kebaikan, berarti selama ini walhamdulillah bapak ibu masih dikasih kesempatan oleh Allah taala untuk menjaga diri sendiri. Oh, saya selama ini menjaga sholat 5 waktu saya. Pertahankan itu. Begitu lupa sedikit, nanti amalan kita pun sama, goyah. Gitu loh. Sudah, enggak kenceng lagi. Ngaji saja abot mentok, terus waneke uring-uringan, enek kemrungsung. Perbaiki, tata lagi hidupnya. Waktu itu tertata untuk berangkat menuju kebaikan, wow, ringan sekali. Karena di sana Allah Subhanahu wa taala sudah naruh sunnah-sunnahnya. Allah menetapkan takdir itu melalui jalannya, gitu. Kalau kamu melangkah semacam ini, demikian lihat takdirmu semacam ini, kamu jadi orang baik. Tapi kalau kamu melangkahmu agak ke kiri, ya kamu jadi orang baik, tapi agak bot-botan berangkatnya. Kalau ini kamu segera memperbaiki, kamu nanti semakin dimudahkan untuk yang kebaikan hal yang lainnya lagi. Terus gitu. Jadi makanya kita diajari oleh Allah dan Rasulnya untuk berdoa, ya musarrifal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarif qulubana ila ta'atik. Zat yang bolak-balikkan hati, tetapkanlah saya kepada din ini. Dan yang memalingkan, kalau tadi bolak-balik sekarang malingkan. Noleh rono, noleh rini gitu ya. Wahai zat yang menolah-nolehkan hati, yang memalingkan hati ini. Terus palingkan ini. Palingkan hati ini kepada tunduk taat kepadamu. Minta kepada Allah taala. Jadi yang bisa bikin kita untuk selalu istiqomah, enggak bosan kepada kebaikan, itu hanya Allah taala. Coba kalau kita lihat peserta hadirin. Kebetulan saya di majelis ini sejak kecil. Jadi saya kenal orang-orang lama gitu ya. Orang-orang baru kebetulan gitu ya. Lah coba yang lama-lama yang sudah tidak kelihatan itu, teman-temannya dipanggil lagi. Ada apa kok enggak kelihatan gitu ya. Padahal sudah puluhan tahun ngaji. Harus hilang lagi gitu. Lah waktu hilang ini kemana gitu. Dan coba dicari, kenapa bisa hilang gitu. Itu bukan karena temannya di sini yang ini, bukan, tidak, karena Allah Subhanahu wa taala membalik-balikkan hati, memalingkan hati ini. Gitu loh. Coba diingatkan, diajak balik lagi. Bukan berarti ini majelis yang paling mulia, tidak ada yang baik selain ini. Tidak, banyak tempat lainnya. Tapi syukur waktu Anda tidak hadir di majelis ini ada hadir di majelis yang lainnya. Bukan di sana sini tidak ada gitu loh ya. Itu yang jadi masalah. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala menasihati kita. Walau annahum qalu sami'na wa ata'na, ngomong baik ya. Wasma wa undurna, lakana khairal lahum wa aqwam. Itu akan menjadikan mereka jadi baik. Sikap kita menjaga istiqomah, merawat amalan-amalan kita, itu menjadikan kita berada tetap di jalan dinullah al-islam ini. Tetap berada kebaikan. Lah kok sekarang kita dulu diajak baik gampang, sekarang sudah mulai bosan ngaji, bosan berbuat baik, bosan ini itu, bosan jadi orang beriman, bosan miskin terus, bosan apa dan lain sebagainya. Coba tanya kepada diri sendiri, apa yang sudah kita lakukan? Perilaku Yahudi, mereka bisa tersesat semacam itu karena kelakuan mereka sendiri. Dikasih ayat Allah bukan beriman, malah justru tahrif, mengubah-ubah, mengubah-ubah sesuai hawa nafsu mereka sendiri. Ibnu Mas'ud menyatakan, adanya sebagian orang beriman, terkadang dia lupa satu ilmu dari ilmu din ini. Maka justru itu semuanya kembali kepada kemaksiatan yang dia lakukan. Jadi waktu kita bermaksiat itu, Allah subhanahu wa ta'ala didili. Apa didili itu? Bahasa Jawa itu. Ada orang di luar Jawa ini ya? Maksudnya luar, bukan orang Jawa. Didili itu apa ya? Mengambil sedikit tanpa terasa ya. Nidili upo misalnya itu, sego misalnya di piring gitu ya. Nidil itu ngambil sedikit yang tidak menguri banyak. Kalau kita ngambilnya pakai centong, centong itu sendok nasi itu berkurang kelihatan banyak. Tapi kalau nidil itu tidak kelihatan. Allah subhanahu wa ta'ala didili ilmu kita. Subhanallah, itu rahasianya. Saya pernah dibacakan ayat ini, tapi kok sekarang waktu dibacakan Ustaz ini saya baru ingat. Bukan baru ingat, ilmu yang sudah kamu punya itu diambil oleh Allah Ta'ala, dikembalikan sekarang. Subhanallah. Ya, sebagaimana kita dulu pernah punya ilmu ini, hilang. Lah karena maksiat. Terus kita balik lagi, dapat ilmu lagi. Tanpa terasa, lah itu kelembutan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah sedemikian rupa lembutnya terhadap hambanya, ngasih ilmu tanpa terasa ngerti. Oh, kok aku kok mudeng ayat iki ya? Habis baca ini ya, habis begini dan begitu. Waktu duduk di majelis ini, waktu dan lain sebagainya. Itu kelembutan Allah Ta'ala. Lah sama, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam menyesatkan dan menunjukkan hidayah kepada seseorang pun sama. Kepada Yahudi ini pun sama. Kok sampai Yahudi bisa sesat sedemikian rupa dan lain sebagainya? Kelakuan mereka. Kita pun sama, kalau pengen mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lazimi perilaku-perilaku yang menjadikan Anda layak mendapatkan hidayah. Dah gitu saja. Itu orang-orang baik, saya ingin membersihi mereka. Tujuannya apa? Biar saya tetap jadi baik. Lakukan. Saya enggak tahu urusan agama ini. Lah bisamu apa? Saya bisanya sedekah tiap hari berapa? 500 rupiah, lakukan. 500 rupiah, klunding. Malu, saya tidak malu. Klunding, lakukan terus istiqomah. Allah subhanahu wa ta'ala dengan kelembutannya akan memberikan petunjuk kepada Anda. Karena apa? Saya tidak bisa berbuat banyak dalam din ini. Saya bisanya cuma punya uang 500 rupiah tiap hari sedekahkan. Setidaknya yang pasti, Allah subhanahu wa ta'ala akan membalasnya besok di akhirat kepada Anda. Anda kaget. Loh, apa ini? Pahala apa ini? Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Ya. Jangan pernah. Jadi adanya kelakuan sejelek, sekecil apapun juga, segera hentikan. Karena itu akan mendatangkan bala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan cabut nikmat yang Allah berikan kepada kita sedikit demi sedikit. Setidaknya ilmu, kesempatan, kemauan, waktu untuk kita berbuat baik. Itu bahaya. Yang nantinya kita akan menjauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, menjauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun juga wujudnya. Di antaranya juga perilaku-perilaku yang mungkin dianggap biasa. Kita janji sama teman, ngingkari. Kita berjanji untuk menyelesaikan belajar di ma'had. Ini semua santri ini, masuk di ma'had itu ada perjanjian untuk menyelesaikan semampunya, tapi selesai. Nah, itu satu hal yang harus dijaga segenap santri, santriwan, santriwati, bagi laki maupun perempuan. Tujuannya apa? Untuk keberkahan ilmu itu sendiri. Karena adanya sikap tidak menunaikan janji, itu akan berpengaruh pada keberkahan ilmu itu sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala cabut kalau sampai orang tidak memperhatikan hal itu. Hanya saya sampaikan ini nasihat kepada semuanya. Yang jelas banyak di depan saya, misalkan para santri, saya sampaikan, ya, di sini ada ikatan janji, setiap santri harus menyelesaikan belajarnya, gitu loh. Itu satu janji yang kecil maupun besar harus diperhatikan. Itu loh. Sedikit banyak harus diperhatikan. Karena bila tidak, Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dia dari rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita semuanya dari perilaku orang-orang Yahudi. Bagaimana mereka itu dalam menjalani din ini bermain-main, tidak pernah bersungguh-sungguh. Justru di antaranya bermain-main sampai mengubah-ubah isi ayat dan lain sebagainya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Kiranya Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Silakan kalau mau meninggalkan tempat.